What do you make, honey? I make some scrambled eggs, some hash browns, a couple waffles for breakfast for us. After our 3.5 mile walk. Wow. Losing a lot of weight, honey. We're looking good, so we got some protein, some slow carbs, and some fast carbs. I love that. And we'll have a piece of fruit to go with it. Yeah. See? It's done. Thank you, honey. This is a lot of breakfast, sweetheart. I know it's a lot. Thank you, love. I love you. You're welcome, love. Love you. Going to the church. Today is Sunday, and it's gonna... all good. Me and Sam in the church. How are you, honey? I'm good. You're not there yet. In the name of the Father, and of the Son, and of Holy Spirit, selamat pagi, the one and only Julie Chaniago, mantan Islam dari Amerika Serikat. Jangan putus asa, bekerja keras, sambil berdoa di dalam lindungannya. Kali ini, Julie mau memberikan doktrin-doktrin yang salah yang disampaikan salah satu ustadz saja ya kali ini, dan juga Julie akan menyampaikan surat yang dirubah oleh Menteri Agama Republik Indonesia 1989, di mana akan merusak generasi muda untuk kedepannya dan masa depan mereka, mengakibatkan timbulnya rasa kebencian, berbuat penghujatan, dan berkata-kata buruk seperti darahmu halal, saya penggal kepalamu. Mari kita saksikan. Bye. Karena agama Kristen itu adalah agama filsafat. Semua teori yang ada dalam Bible harus dimaknai, diartikan secara filsafat. Maka tidak cocok agama Kristen itu disebut agama samawi, agama filsafat. Dan kitabnya itu kitab rusak, palsu semua isi ayat-ayatnya itu. Karena saya yang sendiri yang mengutak-atik, saya sendiri yang merevisi. Coba kalian pikirkan itu, bagaimana itu seorang ustadz bicara begitu. Alkitab itu telah ada sebelum orang tuanya lahir, sebelum dia itu tahu makan, tahu hidup, tahu apa. Kenapa dia bilang begitu sih, ustadznya, si ustadz goblok ini? Tapi kalian diam aja. Coba kalau yang ngomong, orang Kristen ngomong, hey, Al-Quran itu isinya banyak mengkotak-katik, mengambil Alkitab, isinya sama. Saya pun bisa kasih tahu Anda, ada buktinya, saya akan kasih contoh nanti. Tapi kalian itu jangan mau dibodohi dengan ustadz dan ulama abal-abal. Kalian copy itu video-video ustadz dan ulama abal-abal itu. Kalian buat itu judul yang ekstrim-ekstrim. Biar kalian itu dapat view, dapat YouTube bayaran. Karena kalian mementingkan diri kalian sendiri. Bukan kalian mementingkan umat Indonesia dan bangsa Indonesia. Tapi kalian bilang saya yang memecah belah. Padahal isi-isi dari khotbah-khotbah yang nggak berguna itu, yang kalian upload ke video-video itu merusak generasi muda. Karena anak-anak kita ini yang kecil-kecil belum tahu apa-apa, nggak paham mereka. Tahun 1989 ketika Indonesia itu di bawah naungan Soeharto dan Departemen Agamanya, dia merubah salah satu surat yang ini membuat saya khawatir dan kaget. Tercantum dalam surat 5 Al-Maidah ayat 68. Saya bacakan ya. Ya ahlul kitab lastum ala sayy hatta tuqimu at-taurah hatta taqimu at-taurah wa injila wa ma unjila ilaykum minakum wa la jinna kasirum minhum. People of the scripture, you are standing on nothing until you uphold the law of the Torah, the gospel, and what has been revealed to you from your Lord. And that which has been revealed to you from your Lord will surely increase many of them in transgression and disbelief. So don't grieve over the disbelieving people. Jadi, arti sesungguhnya surat 5 Al-Maidah ayat 68 Sahih Internasional mengatakan, katakanlah, hai orang-orang kitab suci, Anda berdiri pada apa-apa sampai Anda menegakkan hukum Taurat, Injil, dan apa yang telah diwahyukan kepada Anda dari Tuhan Anda dan apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, pasti akan meningkatkan banyak dari mereka dalam pelanggaran dan ketidakpercayaan. Jadi, jangan berduka atas orang-orang kafir. Jadi maksudnya di sini ini, introspeksi diri kamu sendiri sebelum kamu itu mengata-ngatai orang kafir. Gitu. Jangan kesusahan, kelemahan kalian itu, kalian lontarkan. Gitu. Oh, kamu kafir. Padahal kamu itu nggak tahu ayat itu apa, itu nggak tahu. Aneh kan di situ? Sholat lima waktu, tapi nggak pernah sholat lima waktu. Apa baca Al-Quran, tapi nggak tahu artinya apa. Ustadz ulama abal-abal nggak tahu. Yang penting ketawa, yang penting upload, yang penting buat ekstrim-ekstrim judul video tentang Kristen, ini itu. Tapi nggak ngerti. Yang kalian lihat itu nggak ngerti. Jadi itulah asal abal-abal itu. Makanya Indonesia itu nggak maju-maju. Itu. Sekarang, apa yang diartikan oleh Departemen Agama tahun 1989, oke? Surat 5 Al-Maidah ayat 68, Menteri Agama tahun 1989 merubah arti dari surat tersebut, mengatakan, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi, menurut Juli, surat 5 Al-Maidah ayat 68 itu yang telah diartikan oleh Menteri Agama itu mengatakan, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sebenarnya, kata Al-Quran yang ditulis di atas sangat tidak tepat. Karena kalau melihat terjemahan dari bahasa aslinya, berarti apa-apa yang diturunkan kepadamu, tentu yang dimaksud dengan kalimat itu adalah kitab Zabur, kitab para nabi, kitab para rasul, dan kitab wahyu yang semuanya itu tercantum di dalam satu buku yang disebut Alkitab. Jadi bukan menunjukkan kepada Al-Quran seperti yang ditulis di dalam terjemahan Al-Quran terbitan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1989. Mengapa sampai bisa terjadi demikian? Menteri Agama yang menjabat saat itu, beliau pasti bisa menjelaskannya. Dan kesimpulannya yang didapat melalui uraian-uraian ayat-ayat Al-Quran dan hadis di atas, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab, karena Alkitab merupakan induk dari Al-Quran yang memberi petunjuk kepada kebenaran dan ke jalan yang lurus. Bahkan dikatakan bahwa Alkitab berisikan kebenaran. Dan teman-teman, ini pun dikutip oleh mantan-mantan Islam di Prancis. Mereka meminta perbaikan ayat-ayat Al-Quran yang telah dirubah isinya, yang dicantumkan untuk membenci Yahudi dan Kristen dan orang-orang yang tidak mempercayai agama Islam. Ini Julie kasih link-nya dan artinya sedikit saja, oke? Oke, di sini Julie mau kasih tahu bahwa ini salah satu surat kabar yang telah terbit. Ini di mana mantan-mantan Islam, mantan presiden, perdana menteri di Prancis untuk mengajukan perubahan isi-isi Al-Quran yang ditambah dan dikurangi untuk merusak generasi muda mereka ya di sana. Jadi ini Julie kasih Julie bacain dan artiin ya. Muslim recalled at the French proposal to change the Quran. Some of France's most prominent figure concerned about anti-Semitism have signed a shocking manifest aim at curbing it. Manifesto published in the French Daily Le Paris on April 21st, signed by some 300 prominent intellectuals and politicians, including former President Nicolas Sarkozy and former Prime Minister Manuel Valls, made a shocking demand arguing that the Quran inside is violent and insisted that the verses the Quran calling for murder and punishment of Jew, Christian and non-believer be stuck to absolution by religion authority so that no believer can refer to sacred text to commit a crime. Ini adalah, kalau kita lihat foto anak dua gadis ini, dia mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang telah dirubah isinya dan banyak menyimpang dari pola hukum yang ada di Prancis itu gitu. Jadi orang-orang di Prancis yang merasa dulu Muslim udah nggak lagi, terus udah itu juga bersama perdana menterinya, mantan perdana menterinya dan mantan presidennya itu membuat proposal di Prancis untuk mengubah Al-Quran. Ini udah ditandatangani sama beberapa tokoh terkemuka di Prancis ya, yang diperhatikan tentang anti-Semitisme. Semua udah telah ditandatangani dari lebih dari 300 orang. Namanya Manifesto yang mengejutkan dan bertujuan mengangkang ya, karena ini diterbitkan oleh harian Prancis Le Parisien pada April lalu ya, yang ditandangi oleh sekitar 300 intelektual dan politisi terkemuka, termasuk mantan presiden Nicolas Sarkozy dan mantan Perdana Menteri Manuel Palas terus udah itu membuat permintaan yang mengejutkan dengan alasan bahwa Al-Quran telah menghasut kekerasan. Ia bersikeras bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menyerukan pembunuhan dan hukuman terhadap orang Yahudi, Kristen, dan orang-orang yang tidak beriman menjadi terpukul oleh keabsahan oleh otoritas agama sehingga tidak ada orang percaya yang dapat menunjuk pada teks suci untuk melakukan kejahatan. Nah, dari sini aja kita bisa lihat ya. Itulah. Makanya kalian juga harus berpikir bahwa sekarang Juli juga maklumin kenapa ya, kenapa banyak orang ini. Makanya ya, mereka ini banyaknya orang-orang yang, terutama yang muda-mudanya ini ya, Juli tahu mereka itu nggak tahu agamanya itu sendiri, nggak tahu yang muda-muda ini. Kebetulan setelah apa di atas tahun setelah Orde Baru ya, setelah Orde Baru ini anak-anaknya nggak tahu, apalagi waktu itu memang Menteri Agama sama Arab itu bekerja sama dalam pengiriman-pengiriman TKI itu. Jadi itulah mulainya doktrin-doktrin itu, mulainya bersarangnya dulu berasal dari situ gitu. Karena dulu itu agama Islam itu nggak begitu, nggak separah sekarang sampai ada bom sana, bom sini gitu. Makanya orang-orang itu yang anak-anak muda itu asal aja kalau ngomong darah lu halal, gua penggal kepala lu, kapir lu, domba lu, dasar lu, lontek lu, pelacur lu, selangkangan bau, laknat tulah, kapir, diberi hidayahnya, semoga lu mati lu, semoga lu itu ditabrak mobil segala. Dia tuh bicara itu seperti dia tuh Tuhan gitu, padahal hidup dia itu, agama dia itu belum jelas gitu. Nah dari situ aja dia itu harusnya introspeksi, tapi nggak bisa gitu. Jadi itulah pesan Juli, kalian itu sebelum melakukan apa-apa pikir, sebelum mengucap apa-apa pikir gitu. Kalau apa yang Juli sampaikan ini menurut kalian nggak benar, dicari itu, ini apa ini jawabannya. Kok si Juli ngomong, jangan ala lu itu taunya dari mana, dasar lu nenek peot lu, dasar lu bohong gitu-gitu aja bohong. Padahal dia sendiri nggak tahu gitu, apa Islam itu nggak tahu gitu. Nah dari situ aja. Jadi kalau kalian suka itu, share, like, comment, sama subscribe. Oke, okay? Thank you, I love you, bye. Jangan lupa di subscribe, bye. Jadi itulah pesan Juli pada kalian. Jangan asal prep aja, tong kosong nyaring bunyinya gitu, percuma gitu. Buat judul-judul tapi isinya nggak berbobot gitu. Kita itu memberikan sesuatu bukan untuk mengadu domba, tapi untuk orang itu belajar dan paham gitu. Terus kamu juga yang nonton ulama Ustadz abal-abal ini, kamu juga harus, mereka itu kalau ngomong itu jangan langsung ketawa dan langsung setuju. Kalau nggak ada bukti, nggak ada ininya mana gitu. Buktinya kamu itu yang meneliti, mereferensi itu Alkitab itu buktinya mana gitu. Mana kopinya, saya pengen tahu gitu. Jangan iya-iya aja gitu. Si Ustadz abal-abal Yahya Waluri itu kan dibayar. Mahal bayarnya untuk hidup dia, kalau kan nggak mau dia. Itu jadi kalian itu harus jeli gitu, jangan takut. Kalau dia bohong itu harus di stop, jangan dibiarkan. Dan kalian juga yang upload-upload video itu, yang asal ada view, dapat view-viewnya, kasihan generasi muda kalian itu. Nggak maju-maju, nggak ada loh. Di negara-negara lain yang begitu-begitu nggak ada tuh, nggak Filipina, nggak Singapura. Kalau mereka bicarakan berita itu apa adanya, ini begini, kecuali mereka buat leluconan. Kalau Indonesia itu memang suka benar itu mengcopy, mengambil, dibuat judul yang aneh-aneh gitu, sampai dibilang ada cucunya Nabi Muhammad lah fotonya, ini wanita ini tercantik dari Arab lah segala macam lah, foto-foto itu kan nggak masuk akal gitu. Kalian juga perlu tahu ya, di Kanada itu sudah nggak diizinkan lagi praktik Islam. Jadi di sana itu di non-Islam practice. Kalau mereka mau masuk ke sana, oke, tapi no practice in public area. Nah, itu bukannya apa? Untuk keamanan, karena udah banyak yang hal-hal yang nggak diinginkan sama mereka, dan mereka nggak suka itu. Mereka takut terjadi seperti di UK sekarang, udah makin bertumbuhnya bibit-bibit itu, mereka wild untuk mendekankan lagi susah, karena dia orang udah si US, udah UK citizen gitu kan. Jadi itu aja dari Juli hari ini. Like, share, komen, sama subscribe ya. Kalau kamu merasa nggak benar, kasih tunjukin, kasih ayatnya, baru jelas. Jangan asal prot seperti berak di kali, oke? Okay? Thank you, like, share, komen, sama subscribe biar Juli semangat terus. Thank you, I love you, bye.